tahun Nana pergi, dua tahun Nana setinggal, dua tahun matahari sendiri, dua tahun kita masih sad. Ini kangen so siksa di hati, ini rindunya kamu pulang, hati rasa-rasa mau mati, so pelama. Papa pulang, mama goyang, papa pulang, mama basah. Kalau papanya tak pulang, mama mau jadi gila. Papa pulang, mama goyang, papa pulang, mama basah. Kalau papanya tak mau pulang, mama mau jadi gila. Welcome to DJ New Hammer, this L on the mix. Make some noise for Ever Basilan performance. Mama mau jadi gila. Performance sampai lamanya enggak mau pulang. Ajak berapa?